cilo-cilonya Indonesia Cow. Wah, mantap. Ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting. Ada Arkap Community, Tihan, Audi, Ju, Palapa. Hidup sing ayu-ayu iki telat ya. Lagune wis setek kaet moro.